الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله pembahasan yang lalu kita membaca penjelasan Ibnu Abil Aiz rahimahullahu taala tentang nafyut tashbih, bahwasanya nafyut tashbih padanya ijmal. Kenapa? Karena lafaz tashbih itu lafaz yang mujmal, yang memiliki kemungkinan hak dan kemungkinan batil. Kemungkinan yang hak itu bagaimana? Indak Ismail. Tidak ada tashbih. Makna yang hak itu apa? Amba Talha. Taib, yaitu menafikan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tapi tetap menetapkan asal sifat, yaitu menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Dan ini penafian yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga akal. Taib laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Adapun nafyu tashbih yang bermakna batil itu bagaimana? Inda Hudzaifah. Yaitu tidak menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nam sifat apapun dengan alasan kalau menetapkan satu sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka mereka mengatakan bahwasanya batashbih harus ditiadakan. Nah, sehingga walaupun pada asal penamaan saja mereka pun tidak mau. Seperti misalnya apa? Allah al-hayyu, manusia juga hayyun. Tayyib, sama-sama disifati dengan hayah, menunjukkan mereka atau mereka mengatakan ini pun harus ditiadakan. Kenapa? Karena padanya tashbih. Nah, ini pembahasan kemarin dan kaidah apa yang kemarin kita ambil berhubungan dengan hal ini untuk membantah mereka. Umar, nah, al-ittifaq fil asma la yastalzimul ittifaq fil musammayat, yaitu kesamaan pada suatu penamaan, ya pada nama-nama, itu tidak mengharuskan kesamaan pada yang dinamai. Dan ini kaidah yang sangat jelas, akhwan. Naam, seorang yang memiliki akal sehat akan naam mengakui kaidah tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Qala Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surah min al-Qur'an. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah pada semua perkara sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Al-Qur'an. Menunjukkan ikhwan fillah perhatian yang besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara istikharah, sehingga beliau mengajarkan hal tersebut sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an. Yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Apabila salah seorang di antara kalian punya niat, punya tekad, punya kehendak tentang suatu perkara, maka salatlah dua rakaat selain salat yang fardu. Tsumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim. Kemudian katakan, ya Allah, sungguhnya aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas ilmunya, tahu mana yang terbaik bagi hambanya, sehingga hamba ini meminta bah meminta untuk dipilihkan oleh Allah. Nah, dari situlah dinamakan istikharah, talabul khiyar, meminta agar Allah Subhanahu wa taala pilihkan mana yang terbaik bagi si hamba. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku minta kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang telah Allah pilihkan dengan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan aku meminta kepadamu dari keutamaanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sebab sesungguhnya aku tidaklah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu dan aku tidak memiliki kemampuan. Baik. Di sini penetapan kudrah baik kepada untuk Allah maupun untuk si hamba, ikhwan. Cuman apa? Kudratul insan tabi'atun bi kudratillah. Nah, kudrah Allah ditetapkan di sini fa innaka taqdir. Wala aqdir juga ditetapkan adanya kudrah hamba. Ini sekaligus bantahan bagi apa? Bagi orang-orang Jabriyah, kawan. Nah, menunjukkan tetapnya kudrah bagi si hamba, cuman kudrah bagi si hamba ini tabi'ah li kudratillah, ngikut saja. Nah, kalau Allah tidak menghendaki, tidak menetapkan, maka tidak akan mungkin si hamba tadi memiliki kemampuan. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha tahu sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri aw qala 'ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, apabila engkau mengetahui dengan ilmumu bahwasanya perkara ini, kemudian dia sebutkan hajatnya, anna hadzal amr, apa itu kebutuhan dia, apa itu tekad yang hendak dia lakukan. Naam, perkara ini adalah khairul, perkara yang bagus untukku, pada agamaku, pada kehidupanku, serta pada akhir perkaraku. Atau dia mengatakan ajili amri wa ajili. Ini terjadi syak, kawan. Ada syak pada perawi. Nah, bisa memilih. Yaitu itu lebih itu bagus bagiku pada perkara saat ini maupun perkara yang akan datang. Ya, di waktu sekarang maupun akibatnya di akhir nanti. Itu semuanya bagus bagiku. Faqdurhuli, maka takdirkanlah itu untukku. Wa yassirhuni, dan mudahkanlah itu untukku. Summa barik li fih, kemudian berkahilah untukku pada perkara tersebut. Ini kalau kebaikan, minta diberi kemampuan dan ditetapkan hal tersebut, diberi kemudahan dan diberi barokah. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa ma'aqibatu amri awqala azili amri wa azili. Jadi kalau berdoa enggak mengatakan awqala, nah, ya, enggak auqala ajili amri wa asiri. Saya dipilih. Nah, apabila engkau tahu ya Allah, dan Allah Maha tahu, ya, apabila engkau mengetahui dengan ilmumu bahwasanya perkara ini buruk bagiku, pada agamaku, pada kehidupanku, dan pada akhir perkaraku, atau pada ajili amri wa ajili, yaitu pada urusanku yang saat ini ataupun yang akan datang, yang ditangguhkan, atau juga bisa dimaknakan pada perkara dunia dan akhiratku, maka fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah perkara itu dariku. Kalau jelek kita minta dipalingkan, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Kenapa? Karena terkadang manusia, ikhwan, sudah tahu itu kejelekan tapi dia masih ingin saja, hatinya masih kepengin, sehingga apa? Minta agar dia juga dipalingkan dari perkara itu, wasrifni anhu, sehingga sudah tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Waqdur lil khaira haitsu kana thumma raddini bih. Kemudian tetapkanlah untukku kebaikan. Apapun itu. Ya. Minta untuk ditetapkan yang baik. Apapun itu, baik yang dia inginkan maupun yang tidak. Thumma raddini bih, kemudian jadikan aku rindu terhadap hal tersebut, yaitu nerima ketika diberi hal yang lain, dia ingin melakukan suatu perkara, ternyata itu memang tidak bagus baginya, sehingga Allah takdirkan yang lain. Di sini juga minta untuk apa? Bisa ridha terhadapnya. Thumma raddini bih. Dalam sebagian riwayat thumma ardini bih. Bisa ya kawan. Jadi dua dalam wazan apa? Wazan fa'ala dengan raddini atau dengan af'ala. Berarti apa? Ardini. Yaitu minta agar dijadikan dia ridha. Qala wa yusammi hajatah, kemudian dia menyebutkan hajahnya, menyebutkan kebutuhannya. Penempatan penyebutan kebutuhan ini, ketika mengucapkan anna hadzal amr, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Hadzal amr bisa diubah langsung dengan perkaranya ini. Tayyib. Apa yang diinginkan? Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Fa bi hadits Ammar Ibn Yasir alladhi rawahu An-Nasa'i wa ghayruhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a. Dan dalam hadits Ammar bin Yasir yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dulu berdoa dengan doa ini, yaitu Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi warida wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada' wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut wa as'aluka ladzatan nadari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatal muhtadin. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, demikian pula Al-Hakim dari jalan Hammad bin Zaid an Atha ibn Sa'im an Abihi an Ammar bin Yasir. Dan sanadnya sahih, walaupun Atha ibn Sa'im dia mukhtalid di akhir umurnya, tapi riwayat Hammad ibn Zaid dari Atha sebelum ikhtilat, sehingga hadisnya sahih. Apalagi datang juga dari jalan yang lain yang menguatkan. Adapun makna hadis yang badannya doa yang agung ini, akhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah, dengan ilmumu terhadap perkara-perkara yang ghaib dan kemampuanmu atas para makhluk, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku bila wafat itu lebih baik bagiku, kematian lebih baik bagiku. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu, baik dalam kondisi ghaib wasyahadah, kondisi tersembunyi dari manusia, maupun kondisi ketika dilihat mereka. Dan aku meminta untuk bisa mengucapkan kalimat yang hak, baik pada kondisi marah maupun kondisi ridha. Karena banyak manusia kalau sudah marah, ikhwan, kalimat yang keluar dari mulutnya bukan kalimatul hak. Maka di sini Nabi meminta untuk bisa mengucapkan al-haq pada semua kondisi, baik ketika marah maupun ketika ridha. Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr, dan aku meminta kepadamu kesederhanaan, baik dalam kondisi kecukupan ketika kaya maupun ketika fakir. Tapi dia tetap qasd, tetap sederhana, tidak tabdzir, tidak melampaui batas. Wa as'aluka na'iman la yanfad, dan aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak pernah terputus, yaitu jannah. Naam. Dan qurrata ainin la yanqati', dan naam, penyejuk mata yang tidak pernah terputus, ya, surga. Dan aku meminta keridhaan setelah adanya ketetapan, yaitu setelah ditetapkan suatu perkara, minta agar ridha. Wa as'aluka ridha ba'dal qada', karena terkadang seorang ikhwanifillah ketika mendapati ketetapan yang mungkin naam dia anggap itu berat, akhirnya tidak mampu ridha, mendapatkan musibah atau sakit, atau ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengannya dikarenakan kematian dan seterusnya, minta agar bisa ridha. Kemudian wa as'aluka baradal 'aysyi ba'dal maut, dan aku minta kepadamu dinginnya kehidupan setelah kematian, itu agar selamat dari azab kubur maupun azab neraka jahannam. Dan aku meminta kepadamu ladzatan nadhar ila wajhikal karim, kenikmatan melihat pada wajahmu yang mulia. Wa syauqa ila liqa'ik, dan meminta agar memiliki rasa kerinduan untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dharra'in mudhirrah wala fitnatin mudhillah, tanpa ada kemandaratan yang memandarati dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan, dan jadikanlah kami hudatal muhtadin, para pemberi petunjuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Taib. Qala faqad samallahu wa rasuluhu sifatillahi ilman wa qudratan wa quwwah. Nah, di sini ada wawunya tempat kalian. Taib. Faqad sammallahu wa rasuluhu. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menamai nama sifat-sifat Allah, di antara sifat ilmu, qudrah dan quwwah. Taib. Dalam hadis tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini akhwani fillah, contohkan dalam doa, berarti Nabi berdoa juga membimbingkan doa tersebut, yang pada doa ini terdapat penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada doa istikharah jelas penetapan sifat ilmu bagi Allah, kemudian sifat qudrah bagi Allah. Nah, demikian pula pada doa yang kedua, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Nah, dan sifat quwwah. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Kemudian Allah jadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Ini untuk sifat siapa? Makhluk. Ya kan? Sama-sama Allah Subhanahu wa taala juga namakan pada makhluk itu setelah Allah ciptakan setelah lemah di masa-masa bayi, nah, kemudian tumbuh ikhwan, setelah kelemahan itu dia mencapai kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah kuat dia akan mengalami masa lemah lagi dan masa ketuaan. Di sini Allah namakan sifat ya quwwah bagi manusia. Kemudian juga wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Wa innahu ladzu ilmin. Sesungguhnya dia itu dzu ilmin, memiliki ilmu, berarti orang itu memiliki ilmu. Lima 'allamnah, dikarenakan apa-apa yang telah kami ajarkan kepada dia. Siapa yang dimaksud? Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ladzu ilmin. Yusuf disifati dengan nama sifat ilmu. Berarti apa? Allah menetapkan bagi dirinya sifat-sifat itu, ilmu dan kudrah serta kuwah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah sifat ilmu, kudrah dan kuwah. Tapi selain itu Allah juga apa? Tetapkan bagi makhluk sifat kuwah, juga tetapkan bagi makhluk sifat ilmu. Yang ini menunjukkan bahwasanya nah, sama-sama disifati dengan sifat yang sama penamaannya, tapi apa? Wa ma'lum annahu laisal ilmu kal ilmi walal quwwatu kal quwwati. Ya, dan merupakan perkara yang diketahui bersama bahwasanya tidaklah ilmu Allah seperti ilmu makhluk, tidak pula kekuatan Allah seperti kekuatan makhluk. Naam, wa nadhairu hadza katsiratun wa hadza lazimun li jami'il uqala. Dan yang semisal dengan ini banyak. Dan ini merupakan perkara yang lazim, yang apa? Mengharuskan untuk diyakini oleh apa? Keseluruhan orang yang berakal. Kalau memang dia berakal ya mesti dia apa? Mengakui hal ini. Bahwasanya apa? Penamaan suatu sifat. Naam, ya rahmatullah. Walaupun namanya sama, tidak apa? Tidak mengharuskan kesamaan yang disifati. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan ilmu, juga mensifati sebagian makhluknya dengan ilmu. Tapi sifat ilmu Allah berbeda dengan ilmu yang ada pada makhluk. Ini jelas. Nah, pada penjelasan yang lumayan panjang ini, ikhwan, Syekh Ibn Abil Aziz rahimahullah ta'ala ingin menegaskan kepada kita sebagai bantahan bagi apa? Ahlul bid'ah yang mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan apa? Nafiyut tashbih. Untuk apa? Menghilangkan atau menolak tashbih, menolak kesamaan antara Allah dengan makhluk. Dan ini makna nafiyut tashbih yang apa? Yang batil. Taib. Kenapa? Karena penafian, penyerupaan, nah, yang diinginkan adalah penyerupaan tentang apa hakikat sifat itu, walaupun apa dari sisi penamaan sama. Qala fa inna man nafa sifatan min sifatihi allati wasafa Allahu biha nafsahu karidha wal ghadab wal hubbi wal bughdi wa nahwi dhalik wa za'ama anna dhalika yastalzimu at-tashbiha wa tajsima qila lahu fa anta tuthbitu lahu al-iradata wal kalama wa sam'a wal basar ma anna ma tuthbituhu lahu laysa mithla sifatil makhluqin fa qul fi ma nafaitahu wa athbattahu na'am fa qul fi ma nafaitahu wa athbatahu Allahu wa rasuluhu mithla qawlika fima atbattahu idhla farqa bainahuma. Nah, sekarang naam, hujatan terhadap sebagian kelompok ikhwani fillah yang mereka menolak sebagian sifat dengan alasan kalau menetapkannya itu akan menjatuhkan diri ke dalam tashbih dan tajsim, seperti sifat, seperti kelompok apa yang seperti ini. Mereka menetapkan sebagian sifat tapi menolak sebagian yang lain, seperti Asy'ariyah. Naam, orang-orang Asy'ariyah yang dalam pembahasan sifat mereka orang yang paling membingungkan, ikhwan, karena memang kebingungan. Nah, menetapkan sebagian, menolak yang lain. Tidak punya kaidah yang paten. Baik, maka perhatikan kalimat ini. Nah, sungguhnya orang yang nafas sifatan min sifati, nah, meniadakan suatu sifat dari sifat-sifat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dengannya. Seperti menolak apa sifat ridha, sifat ghadab, sifat hub, mencintai, dan sifat bughd, membenci, dan yang semisalnya. Nah, orang-orang ini menolak sifat-sifat itu dan yang semisalnya, menyangka bahwasanya hal tersebut berkonsekuensi tashbih. Nah, kalau ditetapkan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Juga apa? Konsekuensinya tajsim, yaitu menetapkan jism bagi Allah. Berarti menetapkan jism badan. Nah, ini alasan mereka. Maka katakan kepada dia, ya orang yang seperti itu, karena dia sendiri apa? Menetapkan sifat-sifat yang lain, yaitu menetapkan apa tujuh sifat, iradah, kalam, sama, basar. Maka dikatakan, engkau telah menetapkan bagi Allah sifat iradah, sifat kalam, sifat mendengar, sifat melihat, bersamaan dengan apa-apa yang engkau tetapkan bagi Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat para makhluk. Kalian yakini itu. Nah, kalian mengakui sifat iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Maka katakan juga pada perkara-perkara yang engkau tiadakan, padahal Allah dan Rasulnya tetapkan. Seperti perkataanmu pada hal-hal yang engkau tetapkan tadi. Paham ini? Fakul, pahami kalimat ini. Fakul fima nafaitahu wa athbatahu Allah wa rasuluhu mithla qawlika fima athbattahu. Teman kalian mungkin diharokati lebih mudah itu. Katakan pada sifat-sifat yang kalian abad tolak, kalian tidak tetapkan. Dalam keadaan sifat-sifat itu Allah telah menetapkannya dan Rasulullah juga telah menetapkannya, seperti perkataanmu ada sifat-sifat yang engkau tetapkan. Jadi yang engkau tolak itu, nah, sikapi juga seharusnya seperti apa kalian mensikapi sifat-sifat yang kalian tetapkan. Kenapa? Karena semuanya Allah telah tetapkan itu. Berarti apa? Idza faraqa bainahuma, sebab tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya adalah sifat-sifat bagi Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah tetapkan dalam As-Sunnah. Maka ketika kalian menetapkan sifat-sifat seperti iradah, kalam, dan sama' basar itu sifat bagi Allah yang berbeda dengan makhluk, maka tetapkan juga sifat ridha, ghadab, hub, bughd, namiyat, na'am, dan seterusnya, sifat yang sesuai dengan keagungan Allah berbeda dengan sifat-sifat para makhluk. Mudah, sehingga kaidahnya selaras. Tapi kalau terima sebagian tolak yang lain, ini apa? Akan terjatuh dalam kebingungan sendiri. Taim. Fa in qala, apabila dia mengatakan lagi, ana la uthbitu syai'an minas sifat. Naam. Kalau tadi Asy'ariyah sudah KO di 6D hujah dengan yang pertama tadi. Sekarang golongan yang sama sekali tidak menetapkan sifat. Ana la uthbitu syai'an minas sifat. Aku tidak menetapkan sesuatu pun dari sifat-sifat Allah. Naam. Qila lahu, maka katakan kepadanya, fa anta tuthbitu lahul asma'al husna. Tapi engkau menetapkan bagi Allah asma'ul husna. Mithl hayyun, alimun, qadirun. Berarti ini arahnya ke siapa? Ke siapa ini arahnya? Hah? Ya, menetapkan nama bagi Allah tapi tidak mau menetapkan sifat, siapa? Hah? Siapa? Ada apa? Siapa Pak Zain? Mu'tazilah. Yang menetapkan nama tok, Makanya dia mengatakan apa? Aku tidak menetapkan sesuatu pun dari sifat-sifat. Katakan kepadanya, tapi kamu menetapkan bagi Allah nama-nama seperti Hayyun Alimun Qadirun. Sekarang dihujat juga. Wal abdu yusamma bihadzihil asma. Hamba pun dinamai dengan nama-nama ini. Naam. Fulan Hayyun, karena dia masih hidup. Naam. Alimun Qayyim dan seterusnya. Walaysa ma yuthbitu lirabbi atau walaysa ma yuthbatu lirabbi min hadhil asma'i mumathilan lima yuthbatu lil abdi. Faqul fi sifatihi nadhiru qawlika fi musamma asma'i. Dan hamba itu dinamakan dengan nama-nama ini, jelas Hayyun Alimun Qadirun. Dan tidaklah yang ditetapkan bagi Allah itu dari nama-nama yang disebutkan tadi itu menyamai apa-apa yang ditetapkan bagi si hamba. Ya kan, walaupun sama namanya tapi berbeda nama-nama bagi Allah juga apa? Punya kekhususan, itu nama-nama yang sempurna untuk zat yang sempurna, berbeda dengan apa? Makhluk. Walaupun namanya sama. Nah, kalau demikian kalian telah menetapkan nama bagi Allah dan yakin nama Allah dengan nama makhluk walaupun sama, tapi apa? Menunjukkan yang berbeda, ya kan? Katakan juga pada sifat-sifat Allah. Semisal dengan apa? Perkataanmu pada musamma asma'i, yaitu pada zat yang dinamai dengan nama-namanya itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Paham? Berarti ini yang kedua untuk menghujat orang-orang Mu'tazilah. Kalau kalian menetapkan nama, padahal makhluk pun punya nama yang sama, dan kalian yakini bahwasanya walaupun Allah dinamai Hayyun, kemudian Al-Hayyu, nama dinamai Al-Hayyu dan makhluk pun apa? Al-Hayyu. Naam, tayyib hidup, sama-sama hidup. Tapi yakin kalian mengakui Allah itu berbeda dengan yang dinamai dari kalangan makhluk tadi. Maka demikian pula seharusnya kalian tetapkan sifat-sifat naam bagi Allah sesuai dengan kekhususan dan kesempurnaan Allah, dan bagi makhluk sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi kekurangan makhluk itu sendiri. Nah, sekarang naik ke yang ketiga. Fa in qala wa ana la uthbitu lahul asma'al husna. Jika dia mengatakan aku pun tidak menetapkan asma'ul husna. Tidak menetapkan sifat, tidak menetapkan nama. Ini siapa? Jahmiyah. Naam. Bal aqulu hiya majaz. Nah, bahkan aku katakan itu hanyalah majaz saja, gaya bahasa tok. Wa hiya asma'un li ba'di mubtada'atihi. Dan itu adalah nama untuk sebagian apa? Sebagian mubtada'at, yaitu hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimunculkan yang sebelumnya tidak ada. Kaqauli ghulatil batiniyah wal mutafalsifah, seperti perkataan orang-orang yang ghulu dari kalangan batiniyah dan kalangan ahli filsafat. Maka dzalikal Jahmiyah, demikian pula apa perkataan Jahmiyah. Naam. Baik. Maka bagaimana menjawabnya? Qila lahu fala budda an ta'taqid annahu mawjud. Kalau kamu tidak menetapkan nama dan sifat sama sekali bagi Allah, kamu berkeyakinan ada tidak? Itu maksudnya. Mesti kamu berkeyakinan Allah itu ada. Nah, wa haqqun qa'imun bi nafsi. Dan nah, mesti kalian berkeyakinan bahwasanya itu adalah suatu hak yang tegak dengan sendirinya. Wal jism mawjudun qa'imun bi nafsi. Demikian pula jism yang ada. Jism yaitu maksudnya apa? Nah, manusia ini Nah, Allah maujud. Demikian pula jism, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu maujud juga qaimun bi nafsi, dia bisa apa? Bisa melakukan hal-hal yang diinginkan, dia tegak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan padanya. Wa laisa huwa mumatsilan lah, dalam keadaan huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, na'am, tidaklah menyamai na'am hamba tadi yang sama-sama apa? Sama-sama ada. Allah maujud, kemudian makhluk juga maujud. Sama-sama maujud, tapi berbeda antara Allah dan si makhluk. Paham? Nah, ini na'am tiga golongan yang menyimpang, manifillah, dari kalangan Asy'ariyah maupun Mu'tazilah maupun Jahmiyah dan yang semisal dengan keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, disinggung secara ringkas oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan kerancuan mereka dalam memahami kaidah yang disebutkan tadi, akhwan. Bahwasanya apa? Kaidah pokoknya yaitu al-ittifaq fil asma la yastalzimul ittifaq fil musammayat. Itu intinya. Kalau paham ini, maka semua firqah-firqah akan kita ketahui betapa mereka lemahnya dalam dalam memahami hal tersebut. Baik, adapun berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza, subhanakallahumma bihamdika.